Terima takdir di pagi hari, tanda kemenangan diraih. Terima takdir di pagi hari, tanda kemenangan diraih. Setelah sebulan berpuasa, tunaikan rukun Islam ketiga. Setelah sebulan berpuasa, tiba Syawal kita berhari raya. Orang yang ikhlas berpuasa merasa nikmat di hari raya. Orang yang ikhlas berpuasa merasa nikmat di hari raya. Mari bertakbir, tasbih dan tahmid kepada Tuhan pemberi rahmat. Mari bertakbir, tasbih dan tahmid kepada Tuhan yang memberi rahmat. Aidilfitri hari kemenangan, setelah tempuh sebulan ujian. Aidilfitri hari kemenangan, setelah tempuh sebulan ujian. Selamat di hari perhitungan, itulah kemenangan sebenarnya. Selamat di hari perhitungan, itulah kemenangan sebenarnya. Takbir di pagi hari, tanda kemenangan diraih. Gema takbir di pagi hari, tanda kemenangan diraih. Setelah sebulan berpuasa, tunaikan rukun Islam ketiga. Setelah sebulan berpuasa, tiba Syawal kita berhari raya. Allah, Allah. Allah.